اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسول الله لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا قل انتظروا إن منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كطي الليل المظلم يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. الحديث كما قال الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وقال ايضا في حديث الاخرى بئست انا وساك هاتين. الحديث كما قال إلى حضرة الكرام رئيس لهذا المسجد الإحسان في مسكنة جاكا فرماي حفظكم الله وإلى أمير المجلس في هذا البرنامج الذي يتفضل علي الوقت في هذا البرنامج في هذا الفصح حفظكم الله وإلى الأساتذة والأساتذة وإلى العالم الزعماء وإلى المسلمين والمسلمات وحيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendak-Nya. Ialah Allah SWT satu-satunya Tuhan Al-Aziz yang Maha Perkasa yang berhak menata peradaban manusia. Ialah Allah SWT yang menciptakan kita manusia dalam makom yang mulia fi ahsani taqwim. Maka dengan kemahabijaksanaannya Allah SWT memberikan satu sistem hidup bagi kita yang cocok untuk menjaga muru'ah kita agar tetap terjaga sebagai sebaik-baik makhluk Allah, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah dalam Islam, sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air. Damai, tentram, sejahtera. Itulah jika manusia hidup di dalam Islam. Maka jika ada manusia di dunia ini yang hidup di luar Islam, itu laksana ikan yang berada di luar air. Bagaimana ikan di luar air bisakah hidup, Bapak Ibu? Tidak ada. Tentu nasibnya enggak jauh beda seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan. Itulah manusia jika hidup di luar Islam, apapun ideologi yang diusungnya. Ya, kapitalisme kah, Zionisme kah, liberalisme kah, Leninisme kah, Marxisme kah, komunisme kah, bahkan Sundaisme kah. Mereka tidak akan pernah berjaya dan akan tentram hidup di dunia. Baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati KM Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah beserta jajarannya, dan yang saya hormati Al-Ustaz Majlis pada kesempatan kali ini, Jazakumullah. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wasibat para tokoh para sesepuh yang dirahmati Allah. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa hadir di kajian subuh pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya bisa hadir di kajian subuh di Masjid Al-Ihsan daerah Permai ya. Jaka Permai ya. Bekasi ya. Maka saya bersyukur pada Allah SWT Allah menakdirkan saya bisa hadir di sini Oleh karena itu saya mengucapkan jajak keluarga sekalian kepada panitia abad Al-Ihsan ya, yang dirahmati Allah. Perkenalkan nama saya Rahmat Baikuni, saya dari Bandung, Bapak Ibu asli dari Bandung, turunan Sunda Padang. Ibu saya orang Sunda, Bandung asli, dan ayah saya ada darah Padang. Kakek saya dari Sungai Puar, Bukit Gigi, Sunda Padang. Aktivitas saya di Bandung, awalnya saya mengajar di sebuah SMA selama 11 tahun ya. Kemudian saya resign karena dunia kajian nampaknya jauh lebih menantang bagi saya pribadi. Kemudian saya sempat aktif bersama Pak Atian Ali di Garda Anas, Generasi Muda Aliansi Nasional Anti Syiah. Kemudian juga bergabung dengan teman-teman yang baru pulang dari Suriah dalam bikin satu NGO, Golden Future Foundation. Namun karena tuntutan waktunya harus lebih padat, saya resign juga dari GF ini. Dan sekarang adalah saya dan teman-teman bersama Ustadz Edwin Sanjaya dari DPRD Kota Bandung, kemudian juga dengan beberapa ustadz, kita menggabungkan komunitas pemuda yang sudah berhijrah di Kota Bandung, bahkan kita harapkan dari seluruh Indonesia. Namakan Wan Ummah Movement, dan ini yang menjembatani saya bisa hadir di sini sama sahabat Alisan. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah, itu barangkali perkenalan saya. Saya sudah menikah dengan satu istri ya. Istri sudah satu apa baru satu Bu? Sudah satu ya? Sudah satu apa baru satu Bu? Kalau putra saya sudah 5 ya, mau 6 sekarang insya Allah. Baik Bapak Ibu, nampaknya ada masalah ya. Ada masalah nampaknya dengan jaringan kita. Tema kita adalah andai besok kiamat Bapak Ibu. Andaikan besok kiamat, apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Baik, ada satu kisah Bapak Ibu sekalian yang kita dapati dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi rahimahullah. Di mana di dalam kitab Sahih ini, mohon maaf Bapak Ibu ada kendala teknis. Di dalam kitab Sahih ini Rasulullah SAW diceritakan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu julusan 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk dalam satu majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ala 'alaina rajulun, tiba-tiba datang pada kami seorang laki-laki, shadidu sawadi sya'r, putih hitam mengkilau rambutnya sebahu, wa shadidu bayadi siyab, ya putih cemerlang pakaiannya, la na'rifu minhum minna ahadun, ya kami tidak mengenal satu pun dari kami yang mengenalnya. Wala nura minhu min athari safar, tidak terlihat pada wajah beliau bekas melakukan perjalanan jauh. Kalau pakai motor biasanya ada hitam di sini ya, kemudian ada keringat, ada debunya, ini enggak terlihat. Bersih luar biasa. Ya, kemudian dia datang duduk di hadapan Rasulullah SAW. Dia menyentuhkan kedua tumitnya kepada ketua tumit Rasulullah SAW. Wa yadaw yadayhi faqafah zain Nabi SAW. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW. Kemudian berkata, kemudian bertanya, ya Rasulullah akhbirni anil iman, beritahukan padaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, antu'mina billah wa bi malaikatihi wa bi kutubihi wa bin nabihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarih. Jawab dengan rukun iman yang 6. Kemudian dia berkata, sodakta, benarlah anda. Fa'ajibna lahu, maka kami heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang bertanya kepada Rasulullah, tapi yang membenarkan. Wah, jangan-jangan ini ngetes sama Rasulullah ini. Ya, kalau tahu kenapa nanya gitu ya. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah menjawab dengan rukun Islam yang 5 kan, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa taqim waqtukimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Sudakta, benarlah anda. Yang ketiga dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Nah, kebetulan di Masjid Al-Ihsan ya. Apa itu al-ihsan itu? Dan beritakan padaku apa itu al-ihsan? Apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, ya, seolah Allah melihatmu. Dan jika kamu tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Ihsan itu adalah cerminan efek dari iman dan Islam seseorang. Ketika seseorang mantap imannya lalu diwujudkan dengan komitmennya dalam beribadah, maka ihsan itu lahir dengan sendirinya. Ya. Baik. Lalu orang ini bertanya lagi, "Mata taqumus saah?" Kapan kiamat terjadi? Kali ini Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mal mas'ulu bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kita sama-sama enggak tahu, Mas Bro, kapan kiamat terjadi. Tidak ada, siapapun makhluk tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW sekalipun seorang Nabi dan Rasul yang paling dekat dengan Allah, beliau memang menyebutkan kiamat akan terjadi di hari Jumat, di waktu pagi. Ya, cuma kita tidak tahu Jumat kapan, Pak. Alhamdulillah, kemarin Jumat sudah kelewat. Sekarang hari Sabtu kan? Oh, berarti bukan hari Jumat kemarin. Ya. Jadi tidak ada yang tahu kiamat kapan terjadi. Nah, kemudian dia bertanya lagi, "Akhbirni an ashratiha." Kalau begitu beritahukan padaku tanda-tandanya. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, yang pertama tanda-tandanya adalah antadidal ammatu rabbataha. Akanlah seorang budak melahirkan majikannya. Apa nih, Pak? Maksudnya ini ada budak melahirkan majikannya. Ya. Ada takwil, ya. Takwil itu adalah penjelasan dari hadis. Kalau tafsir, penjelasan dari Quran. Seorang ulama memberikan takwil dalam syarahnya, yaitu adanya anak-anak yang memperlakukan ibu seperti pembantu di rumahnya. Ibu diposisikan sebagai pelayan daripada putra-putrinya. Ya, melayani apapun kebutuhannya, disuruh-suruh sama anak. Ya, sudah terjadi belum, Bu? Sudah, ya Masya Allah, Bu, berarti kiamat telah dekat, Bu. Ya. Ada juga yang mengatakan, ini ulama kontemporer tentunya, karena masalahnya terjadi zaman sekarang, yaitu banyaknya TKW-TKW kita yang kerja di luar negeri, lalu dizinahi atau disetubuhi, diperkosa oleh majikannya dan mengandung anak majikannya, sehingga betul-betul melahirkan anak majikannya. Sudah terjadi belum, Bapak Ibu? Sudah, ya. Di mana nih, Bu? Nah, itu sudah terjadi. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, "Tara ra'i'al ghanam al-masakin hufatan uratan ru'a'asa'i yaskununa fi makanin murtafi' wa hum yatatawwaluna fil bulyan hatta a'la fawqal jabal." Engkau akan menyaksikan para orang-orang yang miskin, penggembala kambing di tanah Arab ini. Para penggembala kambing di tanah Arab, miskin mereka, tanpa alas kaki, telanjang dada, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan sehingga tinggi mengalahkan tingginya gunung. Kita lihat Arab Saudi sekarang. Negara Arab dulunya mereka penggembala kambing, miskin mereka. Tanpa alas kaki, ya, dulu. Kemudian juga telanjang dada. Sekarang Bapak Ibu, wah luar biasa. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Bapak Ibu rahmati Allah. Itulah tanda kiamat yang Rasulullah sebutkan dalam hadis tadi. Kemudian orang ini pun mengatakan, "Barakallah. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata Rasulullah. Pergilah dia. Ya, begitu keluar, para sahabat heran, pengen tahu siapa dia. Begitu keluar dari Masjid Nabawi, Umar bin Khattab mengikuti di belakang. Orang itu sudah menghilang. Loh, kemana? Kok enggak kelihatan? Kalau bawa kuda, bawa keledai atau bawa unta pasti masih kelihatan. Ini sudah menghilang. Dalam keadaan keheranan, para sahabat dan Umar berbalik melihat wajah Rasulullah. Rasulullah tersenyum. "Atadrina man huwa?" Tahukah kalian siapa dia? "Huwa Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum." Dia itu Jibril alaihissalam. Datang mengajarkan agama kepada kalian. Nah, hadis ini memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa memang tanda-tanda kiamat tadi yang disebutkan Rasulullah sudah terjadi. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan katnya beliau dengan kejadian hari kiamat. "Mu'istu ana wa sa'a kahatain wa huwa yushadu bi sababihi wa bil wusta." Beliau menunjukkan dengan telunjuk dan jari tengah, Bapak Ibu. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Yuhadu qadilan. Beliau merenggangkan sedikit. Bayangkan Rasulullah mengisyaratkan diutusnya beliau dengan kejadian hari kiamat itu seperti telunjuk dan jari tengah. Sementara kita menyaksikan tidak ada jari antara telunjuk dan tengah. Ini 14 abad yang lalu, Bapak Ibu. Lah hari ini kita mau bilang apa? Antara kita dengan kiamat, kalau saya, Bapak Ibu, saya melipat jari tengah saya. Hati-hati, waspada. Ya, kalau ngingetin kiamat, angkanya 1. Kalau ngingetin bulan April, kok jadi dua? Kampanye saya nggak boleh ya. Lagi ngaji nggak boleh kampanye. Baik. Ya. Artinya telunjuk ini ya waspada. Bapak Ibu, kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat. Kita justru berada di pintu gerbang kiamat. Kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Betulkah kita di pintu gerbang kiamat? Saya yakin betul. Hakul yakin. Kenapa? Rasulullah yang menjelaskan. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah atau juga Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Duanya menukilkan dua hadis terkait dengan betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Sekali lagi Bapak Ibu, ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, apabila tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Sudah terjadi belum? Sudah kita rasakan. Indikatornya ada tiga. Yukadzabu fiha shadiq. Cirinya yang pertama, didustakannya orang-orang yang jujur, dibohonginya orang-orang yang benar. Ya. Yang kedua, ketika orang benar didustakan, dibohongi, maka para pendusta dibenarkan. Wa yusaddaqu fihal kadzib. Tukang dusta, tukang bohong, mereka dibenarkan, dipercaya. Ya, dua-duanya sudah terjadi? Sudah. Di mana Bapak Ibu? Di luar nagreg sana ya. Bukan di luar negeri ya, di luar nagreg. Ya, nagreg itu di daerah Jawa Barat. Maka yang ketiga, ketika orang yang benar dan jujur didustakan, dibohongi, ketika para pendusta pembohong dipercaya, otomatis yang ketiga pun terjadi. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Ayah syukran Allah. Yang ketiga, dipercayanya para pengkhianat, pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi penguasa, diangkat menjadi pejabat. Nih, kalau saya tanya nomor tiga, yang ketiga ini sudah terjadi belum? Yakin Bu? Di mana Bu? Di luar nagreg. Masya Allah, tiga-tiganya sudah terjadi berarti ya? Orang yang jujur dia didustakan sudah terjadi. Para pembohong dibenarkan sudah terjadi. Para pengkhianat bangsa dan kaum diangkat menjadi pejabat dan penguasa sudah terjadi. Berarti kita betul berada di pintu gerbang kiamat. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, awalnya hampir sama, matannya itu hampir sama awalnya. Baina desa di pintu gerbang kiamat. Nah, kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. La ayyamun, akan muncul hari demi hari. Kalau tadi tahun, sekarang dipersempit sama Rasulullah. Hari-hari kita akan penuh dengan tiga hal ini juga. Kalau hari-hari kita sudah penuh dengan tiga hal ini, itu tanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa yang harus kita lakukan? Segera kita bertobat kepada Allah. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Waktu kita masih panjang. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Jangan Pak. Jam 9 saya harus sudah berada di Cibubur Bapak Ibu ya. Ini rodsau dakwah saya dari tadi malam saya di mana? Di Sunda Kelapa. Habis maghrib sampai jam 10 ya di Sunda Kelapa. Nah, sekarang di sini nanti jam 9 di Cibubur Bapak Ibu. Besok saya harus ada di Jogja Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Saya kesana kemari ini Bapak Ibu ya. Percepatan Bapak Ibu. Kenapa? 5 tahun lagi insya Allah terjadi. Oh, kenapa 5 tahun lagi? Nanti kita hitung hadisnya. Dan kemana-mana, tetap bersama saya yang selain satu ini. Baik, saya tampil dulu Bapak Ibu. Mohon maaf, Ustaz ditampil Ustaz. Baik, sampai mana tadi Bapak Ibu? Itu nanti Pak, terakhir. Ya, baik. Nah, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, kalau kita berada di pintu gerbang, kiamat. Skalanya hari, bukan lagi tahun. Skalanya hari. Yang pertama, yurfau fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Yang kedua, wayang zilu fiha al-jahlu, turunnya kejahiliahan di muka bumi. Di mana-mana. Manusia sudah jahiliah kembali. Ketiga, wayak suru fiha al-haraj, banyaknya al-haraj di mana-mana. Coba satu-satu Bapak Ibu. Diangkatnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Saya memahami bahwa tanpa mengurangi makna hadis ini, mudah-mudahan tidak mengurangi makna hadis ini, Diangkatnya ilmu dari muka bumi bukan berarti orang mengedan ilmu, tidak tahu matematika, fisika, kimia, sains, dan teknologi. Bukan. Tetapi yang saya pahami adalah ilmu kehilangan fungsi. Bapak Ibu, setiap tahun kita saksikan berapa orang sarjana di wisuda ya, di Indonesia. Berapa puluh ribu tuh, berapa juta sarjana S1, S2, S3 yang di wisuda. Doktor dikukuhkan, profesor pun sama. Dari berbagai spesifikasi mereka, profesionalisme mereka, harusnya makin berilmu orang makin sejahtera, betul? Makin banyak sarjana, makin banyak teknokrat, bangsa kita makin sejahtera. Makin banyak aparat kepolisian, makin aman harusnya. Tanya, apakah bangsa kita makin sejahtera? Tidak. Berarti ilmu kehilangan fungsinya. Bukankah ilmu berfungsi membuat seseorang dari tidak tahu menjadi tahu? Dari tidak paham menjadi paham? Dari tidak bisa menjadi bisa? Dari tidak mampu menjadi mampu? Dari susah menjadi senang? Dari susah menjadi bahagia? Dari menderita menjadi bahagia? Itu fungsi ilmu. Hari ini kita mendapati ilmu kehilangan fungsinya. Itu sama dengan ilmu diangkat dari muka bumi. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, Inna Allaha la yarfu'u ilma minad dunya irtifa'an mubasharatan intiza'an mubarasyatan. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari muka bumi ini dicabut begitu saja, tidak. Lakinna Allaha yarfu'u ilma minad dunya biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi dengan diwafatkannya para ulama. Ulama-ulama yang lurus, yang Quran Sunnah, difitnah lalu dibunuh. Bahkan pakai orang gila, Bapak Ibu. Tahu bagaimana modus lagi menghancurkan dan menghinakan para ulama. Saya ingatkan kepada pemimpin dan penguasa pejabat bangsa. Ingat Allah berfirman dalam hadis kudsinya. Berani menyalahi dan menyakiti para ulama, maka bencana akan tiba. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, kekasihku, aku umumkan perang kepadanya. Kemudian ada pejabat dan pemimpin, aduh, nyampe gak ke pemimpin bangsa ini, Pak? Ya, udah mau dibebaskan, gak jadi, Pak. Allahu Akbar. Tapi koruptor dibebaskan tanpa. Masya Allah, berarti cinta koruptor ketimbang ular. Bangunan, cuma gak ada listrik, PLN belum ada, Bapak. Belum ada televisi, belum ada gadget, belum ada handphone. Galau kita, Bu. Mau, Bu, tinggal di sini? Gak mau. Nah, ini Mekah hari ini, Bapak sekalian. Ini Mekah hari ini, luar biasa. Ya, banyak hotel-hotel berbintang, apapun yang ada di seluruh dunia ada di Mekah. Mau tinggal di sini, Bu? Alhamdulillah. Punya berapa duit, Bu? 1 meternya 500 juta, Bu. Punya uang 1 miliar cukup untuk kubur kita. 1 miliar. Tadi ditawarin enggak mau, ini gratis nih, Bu. Ini gratis, Bu, mau. Baik, Bapak Ibu sekalian, begini Mekah dari zaman ke zaman. Dan hari ini, Mekah hari ini adalah Mekah yang tidak Rasulullah sukai. Kenapa? Banyak gedung-gedung bertingkat dan mereka tinggi mengalahkan tingginya Masjidil, mengalahkan tingginya Ka'bah. Bahkan mengalahkan tingginya gunung. Dan Allah tidak suka itu. Betul, Bapak Ibu? Bahkan ada satu momen begini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW dikatakan berdoa. Rasulullah berdoa begini. Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkailah Syam untuk kami dan berkailah Yaman untuk kami. Sementara Najd yang ada di tengah itu tidak didoakan. Ini gambaran yang di atas itu Syam. Syam itu sekarang sudah menjadi 4 sejak perjanjian Sykes-Picot ya, Prancis dan Inggris. Saat itu Rusia pun ikut. Namun karena terjadi revolusi Bolshevik, Rusia mundur, maka Prancis dan Inggris bersatu sepakat memecah Syam menjadi dibagi 2 untuk Palestina, untuk Prancis dan Inggris. Palestina Jordan diberikan pada Inggris, Lebanon dan Suriah diberikan pada Prancis. Ya, itu Syam sekarang, yang sebelah atas. Nah, paling bawah itu ada Yaman. Sementara Najd yang di tengah tidak Rasulullah doakan ya. Ini Najd tidak didoakan Rasulullah. Najd itu Arab Saudi sekarang termasuk di dalamnya. Ya, dulu namanya Najd, sejak 1920 dikuasai oleh Raja Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud. Ya, di tahun 1932, 13 kerajaan kecil dipersatukan menjadi Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. Dulu namanya. Nah, Rasulullah berdoa untuk keberkahan bagi Syam dan Yaman, Najd dilewat. Para sahabat enggak mendengar Rasulullah mendoakan Najd, maka berbisik pada Rasulullah. Ya Rasulullah, udullaha yubarik fit najina aidan. Ya Rasulullah, doakan juga Najd. Wa fit najina, agar Allah memberkahi Najd juga untuk kami. Allah Rasulullah berdoa lagi. Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Maka Najd tidak lagi didoakan. Sahabat berbisik lagi, wa fit najina. Ya Rasulullah, wa fit najina. Najd juga tolong doakan agar Allah memberkahinya. Maka apa kata Rasulullah? Yang ketiga kali Rasulullah bersabda, inna fi tahayyaru al-zalazil wal fitan wa takhruju fi karnu syayatin. Sesungguhnya di Najd akan muncul huru-hara, petaka dan fitnah. Munculnya tanduk setan. Yang mana yang maksud setan, Bapak Ibu? Yang manakah yang maksud dengan tanduk setan? Baik, kita lihat fenomena Mekah ketika malam hari, Bapak Ibu. Luar biasa, di malam hari kita melihat Mekah indah sekali. Ya, apalagi dengan azan isya-nya yang luar biasa khas Mekah. Ini Zamzam Tower yang ada jam besar ya, mirip Big Ben di London. Nah, ini orang-orang Arab menyebutnya as-sa'ah. Salah satu tanda kiamat telah dekat, Rasulullah SAW mengatakan, wa inna zilala sa'ah tughatil Ka'bah. Bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama kali saya membaca hadis ini, saya tidak paham apa maksud Rasulullah mengatakan kalau bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Ya, karena setahu saya as-sa'ah itu kan bahasa Arab, ya, artinya waktu, jam. Fi ayyi sa'atil an? Jam berapa sekarang? Ya. Nah, sekarang jam sekian misalnya, ya. Nah, as-sa'ah itu jam. Tapi sekarang as-sa'ah ini digunakan untuk menamai jam dinding yang ada di sana, jam menara. Allahu Akbar. Pertama saya membaca hadis ini tidak paham, tapi begitu melihat jam-jam tawar, Allahu Akbar. Ini hadis Rasulullah. Pada asar saya tidak masuk ke hotel ya, Bapak Ibu. Pertama kali saya ke Mekah, jam tawar sudah ada. Dulu enggak ada, kita ke Mekah enggak ada jam-jam tawar. Begitu jam-jam tawar ada, ya, saya enggak langsung pulang. Pada asar itu saya tilawah, kemudian saya lihatin, Masya Allah, ini hari pas ada di sana, saya tungguin. Betul ternyata, bayang-bayang as-sa'ah tadi tersorot oleh matahari, ya, bayangannya menutup Ka'bah. Allahu Akbar, ini yang disebutkan Rasulullah. Ketika Rasulullah bersabda demikian, as-sa'ah belum ada, jam-jam tawar belum ada, tapi hari ini kita menyaksikan, faham apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya. Inna zilada sa'ah tughatil Ka'bah. Bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah kalian. Allahu Akbar. Jam setengah lima waktu itu, jam setengah lima lebih lah, menutup Ka'bah, luar biasa. Ini yang dimaksudkan Rasulullah. Yang kedua tadi, tanduk setan. Mana yang maksud dengan tanduk setan tadi? Apakah ini? Bapak Ibu, saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Adakah bulan bintang itu simbol Islam? Kan Bapak Ibu. Bulan bintang bukan simbol Islam. Siapa yang menyebut kalau bulan bintang simbol Islam? Orang Yahudi, Bu. Dan tahukah kita filosofinya? Bapak Ibu, filosofinya ada. Ini termasuk tanda-tanda akhir zaman ya Bapak Ibu. Baik, saya perlihatkan. Ya, ini selesai Bu ya. Ya, coba kita lihat Bu. Oh, maaf saya potong. Saya sholat di sini, saya melihat bagaimana matahari pas ada di sini, terlihat oleh saya, jadi mataharinya di atas sini, tapi terlihatnya seperti bulan bintang begitu. Bulan April, Bapak Ibu. Dan bayang-bayang as-sa'ah ini jamnya pas menutup Ka'bah, sehingga Ka'bah tidak terkena oleh sini, tanda-tanda akhir zaman. Baik, apalagi yang termasuk dengan tanda akhir zaman yang disebutkan Rasulullah SAW, Bapak Ibu. November kemarin saya terakhir memimpin jamaah umrah. Tadinya mau plus Palestina, Bapak Ibu, biasa kita habis umroh kita ke Al-Aqsa, karena Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, la tusyaddu rihal ila ila thalathatil masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali kepada tiga masjid. Ya, Masjidil Haram, ya, di Makkah, wa Masjidir Rasul di Sa'dam, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Jadi bukan plus Turki, bukan plus Mesir, tapi plus Aqsa. Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Masjidil Haram adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Ibrahim. Ya, ketika paganisme berurutan di muka bumi, maka disingkirkan dengan dakwah tauhid yang dimulai oleh Nabi Ibrahim. Ya, maksudnya dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Titik tolaknya adalah Makkah. Paganisme hilang saat itu. 2600 tahun kemudian, paganisme kembali bercokol di muka bumi. Maka Allah utus Nabi Muhammad SAW, titik tolak dakwah tauhidnya adalah Makkah. Nah, sekarang kemusyrikan sudah mulai ada lagi, Bapak Ibu. Bahkan paganisme ini luar biasa canggihnya. Ya. Dan Allah akan mengutus bukan nabi, bukan rasul, tapi seorang mujaddid pembaharu. Ya, yang bergelar Al-Mahdi. setiap 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Di mana titik tolaknya? Masjidil Aqsa. Untuk kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Kapan itu terjadi? Apakah 5 tahun lagi? Insya Allah kita hitung nanti ya Bu. Atau mau dihitung sekarang? Kita hitung sekarang Bapak Ibu ya. Kita hitung ya, tapi kalau saya hitung menggunakan bagan nanti. Setelah ini aja Bapak Ibu ya. Kita hitung nanti setelah ini. Baik. Nah, mulai November kemarin Bapak Ibu, ternyata paspor saya untuk visa saya untuk Palestina tidak keluar. Sehingga di Madinah pun saya nelpon saya, gimana udah keluar belum? Belum Ustaz. Ustaz kayaknya enggak bisa masuk Palestina. 2016 saya bisa masuk Yerusalem, 2017 bisa masuk Yerusalem. 2018 ini saya belum bisa masuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata YouTube banyak ceramah saya, orang-orang mengupload ceramah saya dan saya suka menjelaskan Zionisme dan anti-Zionis tentang Iblis dan Dajjal. Maka pada akhirnya saya dibis oleh Israel, tidak bisa masuk. Namun Alhamdulillah, kabar gembira dari Mesir, kita minta ke Mesir, ada agen di Mesir yang membantu dan ternyata bisa. Keluarnya sih tanggal 6 saya harus memimpin lagi jamaah berangkat ke Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau, mari kita bisa ziarah ke sana, buat promosi. Baik, nah kemarin Bapak Ibu, begitu sampai di Jeddah, saya merinding menyaksikan Jeddah terakhir kalinya. 195 kilo wal makhraj ash-shafiyya ila wadi al-Furat. Marabi' zi kida. Akhdar, ya'ni al-mantaqa kamila min ila 'ala mad nazarak khadar. Sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan supir ya. Ya, ngobrol bagaimana kondisi Arab hari ini Bapak Ibu. Nah, saya melihat pemandangannya seperti ini Bu, untuk terakhir kali ini, bulan November kemarin. Insya Allah, ingatkah kalau Rasulullah pernah bersabda, La ta'tina sa'atu hatta yaruda ardul arabi murujan wanhara. Hatta taruda adur arabi murujan wanahara. Kiamat tidak akan datang kepada kita sehingga kalian akan melihat tanah Arab kembali hijau dan bersungai-sungai. Bu, begini perjalanan dari Jeddah ke Madinah dan dari Madinah ke Makkah. Highway-nya seperti ini. Tidak ada lagi kesan kalau mereka adalah gurun pasir yang tandus, kering, hijau Bapak Ibu sekarang. Ya, begitu pula di antara Mekah Madinah, sungai-sungai pun sudah muncul Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan bagaimana kondisi Arab. Arab sudah bersalju Bapak Ibu. Itu salju berarti di musim dingin dan itu berhari-hari. Tidak satu hari kan. Artinya tanahnya akan lembab. Ketika tanahnya lembab maka spora akan muncul. Akan tumbuh. Spora tadi merambat menjadi semak belukar, menjadi rumput. Maka ketika saljunya mulai mengering, ya, mulai habis, ya, setelah berhari-hari, maka yang tampak bukan lagi gurun, tapi padang rumput. Bahkan sudah ada hutan di bawah padang Arab. Baik, ini tanda-tanda yang terkait dengan Arab. Nah, Bapak Ibu yang mati Allah, kemudian apa lagi tanda yang terjadi, Bapak Ibu? Baik, kenapa Arab tundun salju, Bapak Ibu? Berubah seolah-olah. Nah, ini yang saya khawatirkan akan menimpa kita. Apa itu Bapak Ibu? Terbitnya matahari dari barat. Ada 10 tanda besar kiamat. Kalau tanda-tanda kecil itu ada 156 buah kurang lebih yang pernah saya hitung dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, kitab Nihayatul Alam, kitab Al-Fitan wal Malahim fi Akhiriz Zaman. Ya, itu saya baca semuanya termasuk Dr. Sulaiman Al-Asqar tentang Asratu Sa'ah, Asratu Sugra dan Kubra. Itu ada 156 tanda kecil. Semuanya sudah terjadi. Yang belum adalah munculnya Imam Mahdi. Yang menjadi penghubung antara tanda kecil dan tanda besar. Nah, tanda besar ada 10 kata Rasulullah. Yang pertama menurut saya agak berbeda dengan Ustaz Zulkifli Ali. Yang pertama bagi saya adalah, ini Bapak Ibu, terbitnya matahari dari barat. 2015 ada satu penelitian dari NASA, di mana NASA mengatakan, in 2024, one days, yeah, one time in the future, in 3 days, the world will be in the darkness all out without sun. Suatu saat nanti di masa yang akan datang, bumi akan mengalami kegelapan 3x24 jam berturut-turut tanpa cahaya matahari. Seorang aktivis NASA, pekerja NASA, kebangsaan Rusia, mencari-cari dalil di dalam agama manapun yang bercerita tentang akan gelapnya bumi selama 3 hari 3 malam. Ternyata menemukan di dalam syarah Sahih Muslim. Maka begitu ditemukan, dia langsung masuk Islam. Nah, lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda begini terkait dengan ini? Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Artinya, kita akan mengalami kegelapan malam 3 kali 24 jam. Wa kana rajulun sadan fikum istaykhadha min amikum kalab kama al'ada kullal lail. Ya kullas sabah. Adalah seseorang yang soleh di antara kalian, setiap pagi dia bangun sumaya tahajjud ila Allah, lalu dia melaksanakan salat tahajud, sumaya zikrullah katsira, lalu dia membaca berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya, sumaya qra'ul Quran, kemudian dia membaca Quran. Biasanya 2 lembar dia baca Quran, fajar sudah terlihat. Kemudian dia azan subuh. Ingat Bapak Ibu, sunnah azan subuh itu apabila fajar sudah terlihat, fajar sidik. Ya, kalau kita sekarang nah, walaupun fajar belum terlihat. Ya, harusnya kembalikan waktu salat itu kepada sunnahnya. Terkait dengan matahari. Kemudian, maka dia tidur lagi. Lalu dia bangun lagi, kok belum juga kelihatan, apa saya terlalu gasik bangunnya. Tertidur lagi dia. Atau dia tilawah lagi sampai 1 juz, dia tapi tidak melihat fajar sidik terlihat. Muncul, terbit. Dia belum azan, karena patokannya adalah fajar sidik. Lalu dia tidur lagi, maka bangun berikutnya, dia terbangunkan oleh gundah gulananya manusia. Kenapa? Karena matahari terbit dari barat, bukan dari timur. Kenapa itu terjadi? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadrina aina samsyu ba'da ghurubiha?" Tahukah kalian di mana matahari setelah terbenam? Bayangan kita kalau matahari terbenam dari barat berarti ke bawah kan, kita di atas. Tapi tidak. "Inna syamsa idza gharabat tarji'u ila makaniha tahta al-'ars." Harat sajidatan. Tusabbihu Allah wa tuqaddisuh. Apabila matahari tenggelam, dia kembali ke tempatnya di bawah aras Allah, sujud bertasbih memuji Allah dan mensucikan Allah. Apabila tiba saat dia terbit, matahari berkata, "Ya Rabb, hadza matla'i." Ya Allah, ini adalah saatnya saya terbit. Biasanya Allah mengatakan, "Itu utla'i, itla'i, keluarlah." Tapi saat itu, matahari minta izin, Allah berkata, "Kafi aidik, diam kamu." Maka matahari tidak terbit. Gelaplah siang hari itu, nyambung dengan gelapnya malam yang kedua. Gundah gulana manusia saat itu. Gempa di mana-mana. Gunung-gunung meletus. Kemudian matahari minta izin lagi untuk yang kedua kalinya, tapi Allah tetap berkata sama kafir, diam kamu, jangan kemana-mana. Maka siangnya yang tadinya harus terang menjadi gelap kembali, nyambung dengan malam yang ketiga. Ketika matahari minta izin, apa kata Allah? Utla'i fi makani khuruji, keluar kamu dari tempat kamu terbenam dari barat. Bagaimana prosesnya Bapak Ibu sekalian? 2015 NASA menyatakan, mengkonfirmasi ada benda langit yang bergerak mengarah ke bumi. Sebetulnya ada beda persepsi. Kalau ulama Jepang mengatakan, ilmuwan Jepang itu mengatakan lebih kecil daripada bumi, sama dengan bulan, namun dia bergelak lurus ke bumi sehingga hancur bumi. Ya, ada tayangannya, tapi kalau kita putar waktunya enggak cukup ya. Kemudian beda dengan ulama ilmuwan-ilmuwan barat. Ilmuwan barat mengatakan ini ternyata, dan ini faktanya pada akhirnya Jepang pun menerima, benda langit ini diberi nama Nibiru, itu lebih besar dari bumi, hampir sama dengan Jupiter. Artinya 300 kali besar bumi. Benda langit ini tidak nabrak bumi, tapi lintasannya, orbitnya mendekati bumi. Nah, ketika benda langit ini mendekati bumi, karena gravitasinya lebih besar, maka bumi mengalami pengaruh. Apa pengaruhnya pada bumi? Satu, bumi bergeser, Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub. Pernah nonton film The Day After Tomorrow? Di Hollywood ya, karya Hollywood, di Trans Studio biasa suka ya, Trans TV ya. Suka ada bioskop Trans TV ya, suka ada film The Day After Tomorrow. Itu terjadi polar shift. Nah, pergeseran kutub ini, utara bergeser, selatan bergeser, artinya satu akan terjadi perpanjangan waktu. 3 kali 24 jam bisa jadi itu. Yang malam bertambah panjang, yang siang pun bertambah panjang. Rasulullah mengatakan alaikum, berarti kita umat Islam. Arab dan Asia, Timur Tengah dan Asia. Kemudian setelah bumi bergeser, maka akan terjadi perubahan cuaca. Ini yang mengakibatkan Arab turun salju tadi. Berubah yang tadinya tandus panas, berubah menjadi bersungai dan hijau. Kita panas nanti. Kemudian karena benda langit ini gravitasinya lebih besar dan mendekat ke bumi, bumi akan makin bergoyang. Banyak gempa. Karena bumi mengusahakan diri, berusaha untuk mempertahankan posisinya agar tidak tertarik oleh benda langit ini, karena akumulatif kan dengan benda langit yang lain, dengan planet yang lain, maka bumi banyak bergetar. Makin dekat getarannya makin dahsyat. Saya khawatir gempa-gempa di tahun ini skala Richternya itu makin magnitudonya makin lebih besar. Bisa sampai 15 Bapak Ibu. Amerika diprediksi akan hancur nanti. Sama Ustaz Zulkifli Ali mengatakan juga. Karena benda langit ini makin dekat berarti gempanya makin dahsyat dan gunung-gunung akan meletus. Kenapa? Bumi mengeluarkan energinya. Dan yang ketiga, bumi akan tersedot magnetnya oleh benda langit ini. Di saat itulah bumi akan kehilangan teknologi. Rasulullah mengatakan sumu'atum ila ma bada'tum. Pada saat itulah kalian akan kehilangan, akan kembali kepada zaman kalian datang tanpa teknologi, Bapak Ibu. Ya, listrik tidak akan nyala, HP tidak akan berfungsi. Jadi kalau punya HP jangan terlalu mahal, nanti enggak kepake. Mobil enggak akan pernah maju, Bapak Ibu. Jangan terlalu bagus punya mobil, Bapak Ibu, nanti enggak akan maju. Kita akan kembali ke zaman unta. Ya, karena teknologi tersedot oleh benda langit ini. Kemudian apalagi bumi biasanya berputar pada porosnya itu ke sini. Ya, ini timur, ini barat. Ah, begini Bapak Ibu. Namun ketika benda langit ini datang yang besar tadi, maka bumi bergeser. Nah, yang tadinya berputar begini berganti arah menjadi ke sana. Maka barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Ketika benda langit ini pergi, bumi kembali pada posisinya. Namun posisi barat masih di timur, timur masih di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihat di mana? Di barat. Itu prosesnya Bapak Ibu. Saya mencoba menggabungkan antara hadis dengan sains. Artinya segala peristiwa ini mesti saintifik dan mesti logis. Oh, ternyata begitu. Maka saya berpegang pada pendapat bahwa tanda pertama dari 10 tanda besar adalah terbitnya matahari dari barat. Pada saat itu apa kata Rasulullah? Fadzalika hin, itulah hin. Oh, berarti hin di dalam Al-Qur'an itu artinya matahari terbit dari barat. Ada kan kata hin dalam Al-Qur'an? Qulnabitu minha jami'a. Qulnabitu ba'dukum li ba'din adum wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Hin. Hin adalah terbitnya matahari dari barat. Fadzalika hin, fadzalika hin kata Allah. Fa idza tala'at min maghribiha wa ra'a an-nas, apabila matahari terbit dari barat dan manusia menyaksikannya, amanu ajma'un, maka manusia saat itu akan beriman kepada Allah. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tapi sayang kata Rasulullah, tidak berguna iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, au kasabat fi man khaira, atau orang yang sudah beriman tapi SDMJ Bapak Ibu. Salat terus maksiat jalan. Giliran dia mau bertobat, matahari sudah terbit dari barat, tertutup pintu taubat. Inna Allah fatah baban aradu sabun ammah li taubah qabla al-maghribi. Sesungguhnya Allah akan membukakan pintu sebelum maghrib. Allah bentangkan sejauh 70 tahun agar manusia bertobat. La yugliquhu. Pintu ini tidak akan ditutup hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sehingga tatlu asyamsu min maghribiha, matahari terbit dari barat. Jadi kalau matahari terbit dari barat itu pertanda pintu taubat sudah tertutup. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman setelah itu Nabi Isa nanti? Wallahu a'lam, hanya Allah yang langsung mencatatnya. Malaikat sudah menutupnya. Terserah kepada Allah. Mereka mungkin yang termasuk Ashabul A'rab karena sudah injury time. Ya. Benda langit ini kemudian mendekat ke matahari lalu meledak dia. Nah, ledakannya inilah yang akan terdengar suaranya oleh seluruh makhluk di dunia. Bukankah Bapak Ibu pernah dengar walaupun hadisnya dipermasalahkan ke validitasnya, hadis ini diriwayatkan dari Nu'aim bin Hamad bahwa akan terdengar suara dahsyat di pertengahan Ramadan di hari Jumat di waktu subuh. Ya, kalau malam Jumatnya itu sudah terdengar ledakan itu, ya subuh harinya juga terdengar, maka hendaklah kalian masuk ke rumah-rumah kalian, berkumpul bersama keluarga. Tutup rapat pintu rumah kalian, tutup rapat ventilasi rumah kalian, bertasbihlah kepada Allah, puji Allah sebanyak yang kalian, bertobatlah pada Allah, barangkali itu adalah hari terakhir kalian berada di muka bumi. Karena peristiwa itu akan mengakibatkan hujan meteor. Nah, pada saat itu kata Rasulullah, manusia itu sudah bejat, apapun yang dilakukan oleh makhluk zaman dulu sudah ada zaman sekarang. Jadi, akibatnya Bapak Ibu, terjadilah kebakaran. Hujan meteor tadi mengakibatkan kebakaran, maka muncul kabut asap yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, akan muncul binatang melata yang bisa berbicara pada manusia. Dialah binatang yang dulu dilahirkan berbarengan dengan lahirnya Dajjal. Bapak Ibu kenal sama Dajjal? Apa itu Dajjal Bapak Ibu? bukan dada dan bujal, bukan Bapak Ibu ya. Dajjal itu lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dia bernama Samiri karena lahir di Samirah. Ya, ini hasil penelitian kami dari beberapa kitab Bapak Ibu. Dia di zaman Nabi Musa bernama Samiri. Kemudian Bapak Ibu, di zaman Nabi Musa bernama Samiri dan dia yang menyebabkan kaum Nabi Musa menyembah patung anak sapi, ya, dia menciptakan patung anak sapi tadi dan memasukkan jin ke dalam patung anak sapi lalu berbicara, aku Tuhannya Musa. Musa telah lupa, maka sujudlah Bani Israel sebagian besar dari mereka, ya, lalu mereka ditobatnya dengan dibunuh oleh orang yang beriman. Sebagian mereka tidak terima, lalu terjadi perang, lalu dicabut hukuman tadi oleh Allah. Nah, lalu diusir Samiri. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya Nabi Isa nanti di akhir zaman. Kan mengembara dia ke zaman para nabi. Berganti nama, berganti kostum. Di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Dialah yang disalib Bapak Ibu. Apa saya yakin dia ini? Rasulullah pernah menyatakan sesuatu yang terkait dengan Dajjal yang para nabi dan Rasul belum menyebutkannya. Ma ba'asallahu nabiyan katun min adami ila taku Musa ila yusi ummatu ang syari fitnatil masih Dajjal. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Adam sampai hari kiamat melainkan memperingatkan pada kaumnya hati-hati dengan fitnah Dajjal. Kama angzara Nuh kaumah, sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya. Wal yaum, hari ini akan aku katakan pada kalian, malam yakulhu min qabl, sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh para nabi dan rasul tentang Dajjal. Apa itu? Innahu a'war wallahu la yasabi a'war, sesungguhnya dia pecak sebelah matanya. A'war itu bukan buta Bapak Ibu, tapi pecak. Banyak ahli hadis yang menerjemahkan, maaf, di Indonesia yang menerjemahkan kata awar itu buta. Menurut saya lebih dari buta, pecak. Ada orang buta matanya normal kan Bu, tapi dia tidak melihat, itu namanya buta. Tapi kalau dia pecak bukan buta. Kenapa pecak? Pecak itu rusak matanya. Kenapa cuma Rasulullah mengatakan kalau dia pecak mata kanannya, sementara nabi-nabi yang lain tidak mengatakan? Karena peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Bapak Ibu, di dalam petikan Injil Barnabas yang telah pernah saya baca tahun 97 ya, saya ada tugas mempelajari ilmu perbandingan agama saat itu, sempat saya membaca menemukan petikan Injil Barnabas. Nah, di dalam petikan Injil Barnabas itu Nabi Isa berkata begini, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Tidak semua faham dari pengikut Nabi Isa dengan kata-kata Nabi Isa ini. Satu yang paling cerdas adalah Barnabas. Akan aku catat kata-kata Nabi Isa. Akan ada yang berkhianat kepada beliau dan akan menggantikan tempat kedudukan beliau. Ya, dia curiga kepada Yudas Iskariot. Karena dia datang entah dari mana, di mana rumahnya pun tidak tahu. Tidak lama datang pengikut Nabi Isa. Intabihu antum. Perhatikan. Waspadalah kalian. Sesungguhnya Herodes Raja Romawi, dia telah berhasil dihasut oleh para pendeta Sanhedrin untuk menangkap kita dan menangkap anda, wahai Tuanku, wahai Nabi Allah, dan menyalib anda. Maka Nabi Isa di saat itu berkatakan, Meskola Isa ibn Maryam alil Hawari naman ansari ilallah. Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Setelah berkata demikian, Nabi Isa memerintahkan bersembunyi pada Hawariyun dan Nabi Isa pun bersembunyi. Datang Herodes dan tentara Romawi serta para pendeta Sanhedrin, orang Yahudi, pendeta Yahudi yang merubah Taurat menjadi Talmud, membuat ayat-ayat baru, Talmud, ya, Talmudian, Yahudi Talmudian. Nah, Herodes berkata begini, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, sebelum aku sergap kalian, aku tawarkan, siapa yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Herodes. Nah, si Yudas Iskariot, Dajjal, aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Dan aku butuh kekayaan untuk berkeliling dunia. Keluarlah Yudas Iskariot memberitahukan di mana Isa bin Maryam bersembunyi. Ikuti aku, Al-Masih ada di sana. Kau mau masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman. Ini bisa kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qadallahu ya Isa inni mutawafika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kau." Ingat, wafat bukan berarti mati. Wafat ini mustarakah, satu kata banyak arti. Lihat dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam dan mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Nah, tidur di sana menggunakan kata wafat. Berarti Nabi Isa ditidurkan. Aku akan menidurkan engkau wa rafiqa ilayya, dan aku akan mengangkat engkau ke sisiku, diangkat ke matul ala sana. Dan satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Kok Nabi Isa masih hidup? Lihatlah, baru 2 hari kok di sana. 2018 di sini, 2019, 2000 tahun di sana baru 2 hari kan? 2 hari berubah tidak Bapak Ibu? Tidak berubah. Karena pertambatan waktu, revolusinya beda dengan kita. Ketika turun Nabi Isa tidak berubah. Waduh, udah jam 6 lebih nih. Gak apa-apa dilanjutkan 6:30 Bu ya. Baik, dilanjut Bapak Ibu. Nah, diangkat oleh Allah dengan fisiknya, bukan hanya ruhnya saja, dengan jasadnya. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku akan mensucikan engkau dari orang kafir. Ada ulama yang menafsirkan, Allah akan menurunkan Nabi Isa untuk membersihkan namanya yang telah dikotori dan difitnah oleh Dajjal. Dajjal menembar fitnah petaka dengan mengatasnamakan Nabi Isa kan, Al-Masih. Maka Allah tunjukkan dengan turunan Nabi Isa, siapa Al-Masih yang sesungguhnya. Ringkas cerita, ketika Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, ada tidak Bapak Ibu Nabi Isa di sana? Tidak ada. Nah, di situ Yudas mengalami apa yang di dalam Al-Quran disebut penjelmaan, ya, diserupakan. Surat An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalihim inna qatana al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum, makin subbihalahum. Dan klaim para pendeta Sanhedrin yang mengatakan kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti tidak mati Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalib. Lalu siapa yang disalib? Walakin subbihalahum, tapi yang diserupakan dengan Isa Utega. Siapa? Yudas Allah rubah menjadi Isa bin Maryam. Kalau Bapak Ibu lihat ada salibnya orang Katolik, ya, ada patung Yesusnya, di atasnya ada tulisan Indri. Suka ada tulisan Indri. Indri itu artinya penjelmaan. Mereka tahu kalau yang disalib bukan Nabi Isa, tapi Yudas yang diserupakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, tadi tahu Isa Allah ada di sini. Begitu keluar, ah kamu, dia yang ditangkap oleh Herodes. Loh, kok aku yang ditangkap? Aku bukan Isa, lastu Isa. Anahu Yudas Allah di'adulukum minaih. Aku Yudas yang menunjukkan kalian kepadanya. Udah diam, wes meneng. Ya. Ya, wajah kowe kaya Isa. Wajahmu kaya Isa bin Maryam. Suaramu juga suara Isa. Gempar tuh Hawariyun. Yang faham cuma satu, Barnabas. Yudas yang berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, dan dia menggantikan tiang Nabi Isa di tiang salib. Bapak Ibu, ketika disalib dia, dipaku kaki dan kanannya, ditidurkan, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, ini bukti kalau Nabi Isa alaihissalam diangkat dengan fisiknya. Buktinya Yudas bisa melihatnya dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu dalam Bible ada tuh. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Nah, berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Maka diarak ke bukit Golgota, Bapak Ibu. Golgota itu artinya tengkorak. Golgota artinya tengkorak. Bapak Ibu kemudian, nah, Herodes di tangan kanannya memegang pedang. Herodes itu raja Romawi, Pak, yang menguasai Palestina saat itu, Yerusalem. Kemudian juga di tangan kirinya memegang Old Testament, perjanjian lama. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas Iskariot. Ketika darah bercucuran, mereka berebut darahnya Yudas yang dikira Isa bin Maryam, Yesus Kristus. Diambil itu darah, diminum. Kenapa? Karena mereka yakin, apabila ada bagian tubuh Yesus bercampur dengan tubuhnya, maka dia tidak akan pernah disentuh api neraka. Maka itu menjadi rukun kelima dari 7 rukun orang Kristen. Ekaristi Holy Water. Kalau di Bapak Ibu ke gereja, dalamnya ada patung Buddha Maria atau patung Yesus, di depan ada seloki, ada air rendaman, ada air berwarna merah darah. Ya, itu menggantikan darahnya Isa, Yesus Kristus. Sekarang diganti dengan sirup marjan koko pandan, sama-sama merah ya. Nah, itu diambil dari kisah ini. Banyak tusukan daging karena Golgota jauh, bukit Golgota itu bukit tengkorak, itu jauh. Banyak daging yang terkelupas, diambil Pak, dimakan. Rukun ketiga agama Kristen, Ekaristi Gusti Kudus. Selesai mereka kebaktian, misa di gereja, Mereka keluar berbaris, pendeta memegang nampan, dibagi roti. Nah, haleluya. Ah, itu rukun ketiga. Nah, salah satu tusukan pedang itu menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Kayaknya cuma Rasulullah yang tahu. Karena Nabi Isa sudah diangkat. Oh, berarti Dajjal kehilangan mata kanannya adalah ketika disalib. Eh, Bapak Ibu, luar biasa. Maka jadilah dia Tuhan bermata satu. Tanda petik, dia mengaku Tuhan bermata satu. Dan simbol Tuhan itu selalu disimbolkan dengan segitiga. Dalam filosofi agama Ardi, agama-agama yang lahir dari akal budi manusia, menjadikan segitiga itu sebagai simbol Tuhan. Makanya di dalam agama Hindu ada Trimurti. Dan dogma Tridharma di dalam agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Dan di dalam agama Kristen ada Trinitas, betul? Di kantor saya ada Triato, Bapak Ibu. Itu teman saya, Ustaz. Segitiga, satu mata. Sekarang banyak tersebar di katedral seluruh dunia, bahkan di masjid pun ada. Saya dikritisi oleh pembangun dari masjid ini, karena beliau pejabat. Saya dikatakan menggunakan ilmu cocoklogi. Oh tidak, ini hasil kajian saya, Pak. Dan haram kita sholat menghadap ke segitiga. Dan tidak di masjid Anda, Bapak. Kemarin saya lewat masjidnya. Bukan hanya di satu masjid, Bapak Ibu. Hati-hati, Zionis Yahudi bergerak dalam tiga ranah. Simbol, ritual, arsitektur. Apa perlu saya jelaskan? Wah, Bu, kayaknya saya harus kesini lagi, Bapak Ibu. Satu saja. Sekali lagi, Bapak Ibu. Mereka bergerak dalam tiga ranah. Simbol, ritual, arsitektur. Mari kita lihat tayangan yang satu ini. Dan inilah yang menjadi fitnah Dajjal yang saat ini menghancurkan generasi muda kita. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sudah lihat di captionnya. Ya, kipop, Bu. Lihat, ini ada satu mata kan? Ini simbol Horus nih. Kita lihat Quran surat Al-A'raf ayat ke-16. Di sini kebatilan bermula, Bapak Ibu. Awalnya Allah hanya membuat Shiratal Mustaqim. Tapi kemudian ada andad, sabili togut. Kapan itu munculnya? Nah, dimulai dari kisah ini. Dalam Quran surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat ke-16. Nah, saya ingin simulasi, Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan kalau konspirasi sudah mulai terjadi pada penterjemahan Quran. Ada konspirasi Yahudi di dalam terjemahan Quran. Boleh saya buktikan? Bapak Ibu, ini Qurannya. Pak, punten Pak ya. Saya pegang. Saya pinjam. Bapak Ibu, kita lihat. Tafsir Quran, Dr. Ahmad Hatta MA. Kita buka, Bapak Ibu yang membawa Quran, silakan. Mau di HP, mau di Quran terjemahan. Kita buka surat Al-A'raf, surat ke-16, surat ke-7, ayat ke-16. Surat Al-A'raf, ayat ke-16. Saya minta jamaah yang membacakannya. Supaya meyakinkan kalau ini bukan reka-rekaan saya. Ya. Saya sudah menyampaikan ini ke beberapa petugas Departemen Agama dan saya diundang untuk memperbaiki. Ustaz, kalau gitu Ustaz hadir, yuk kita perbaiki. Cuma saya belum sempat hadir lagi, Bapak Ibu, waktu ya, Bapak Ibu sekalian. Al-A'raf ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Nah, itu yang ada di HP, Bapak Ibu. Ya, itu di HP Pak Ustaz. Mereknya apa, Pak Ustaz? Beda dengan apa yang ada dalam terjemahan Quran ini. Bapak Ibu buka terjemahannya ada? Yang ini mungkin sama dengan yang Mas itu. Mas boleh dibaca Mas terjemahnya? Menyesatkan aku. Kalau tadi Ustaz menghukum aku tersesat, kalau di sini menyesatkan aku. Karena engkau telah menyesatkan aku. Ya. Ini iblis berkata begitu kepada siapa, Pak? Kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti iblis disesatkan Allah. Benar tidak, Bapak Ibu? Tidak. Iblis nama aslinya Ajazil. Azza yang dimuliakan. Il Allah. Dia adalah satu anak jin dari suku Al-Haris. Ketika bangsa jin itu dimusnahkan Allah karena maksiat kepada mereka. Ya, ini ekspedisi pertama dipimpin Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah khalifah Allah di langit. Ya. Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Ya, kemudian ketika suku Al-Haris akan dihancurkan, Ajazil masih balita, maka Ajazil diselamatkan dulu, Bapak Ibu. Karena masih bayi ya, lalu suku Al-Haris diratakan kampung halamannya. Selesai, kembali ke langit, ke alam malakut, Ajazil dibawa serta, hiduplah bersama para malaikat. Selama dia tinggal di sana enggak pernah berbuat dosa Bapak Ibu, karena di malaikat enggak pernah ada pidosaan ya. Enggak ada Mobile Legend, enggak ada di sana. Ya, enggak ada game online, enggak ada diskotik di sana. Maka Ajazil terbawa soleh. Ketika dia tinggal di langit, di bumi penuh kembali dengan bangsa jin. Maksiat kembali, maka mereka dihukum kembali oleh Allah. Nah, Ajazil yang kemudian memimpin. Setiap 1000 tahun enggak pernah maksiat kepada Allah. Maka ketika Allah menghukum bangsa jin tadi, habis tinggal yang tersisa sedikit, di situ Allah berfirman, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, mendengar kata-kata itu, Ajazil berkata, Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Sementara di bumi sudah tidak ada lagi jin yang beriman, kecuali sedikit saja yang disisakan. Aku satu-satunya jin yang tidak pernah berbuat dosa, dan aku diselamatkan oleh Allah ke alam malakut. Berarti, kulah calon khalifah itu. Yakin dia akan menjadi khalifah. Tapi apa yang terjadi? Ketika khalifah Allah berikan pada Nabi Adam. Sakit hati tidak dia? Oh, sakitnya tuh di sini. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Nah, marah dia sama Allah. Allah merasakan getaran kesombongan Ajazil di dalam hatinya. Nah, maka Allah berfirman pada para malaikat, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, sujud kamu kepada Adam ketika aku perintahkan. Masih dalam surat Al-A'raf. Ya, wa yasqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Saat itulah Ajazil menjadi iblis. Allah ganti namanya menjadi iblis, pembangkang. Nah, dia berkata, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat. Nah, ini terjemahan yang benar. Menghukum aku tersesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. La'akudanna lahum, pakai lam taukid, pakai nun taukid sakila, sungguh aku akan menyesatkan mereka dari siratul mustaqim. Baik, berikutnya, ini cerdasnya Ajazil Bapak Ibu. Apa itu siratul mustaqim? Jalan yang lurus dari segi bahasa. Bukan itu yang dimaksudkan Ajazil. Jawabannya ada pada Quran, surat An-Nisa, surat Ali Imran ayat 51 atau surat Maryam ayat 36. Kata-katanya sama. Surat Ali Imran ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Ya, itu ya Bapak Ibu. Innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim. Inilah siratul mustaqim itu. Oh, berarti siratul mustaqim itu adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan selain kita, selain ya, menjadi siratul mustaqim itu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tuh Tuhan yang disembah. Itu siratul mustaqim. Maka ketika Ajazil berkata, la'aku dan alhum siratul mustaqim, aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus, dari siratul mustaqim. Artinya, akan ada sosok lain yang disembah selain Anda. Apa itu? Selain kau ya Allah. Apa itu? Dewa matahari, Bapak Ibu. Di zaman Nabi Ibrahim, Namrus memimpin bangsa Irak menyembah dewa matahari. Bahkan dia mempertuhankan diri. Di Persia ada Zoroaster, Majusi menyembah dewa matahari. Ya, Majusi menyembah dewa matahari, dewanya Ahura Mazda. Ya, kemudian di Yunani ada Helios, dewa matahari. Bahkan di Yunani ini mereka melakukan ritual penyembahan dewa matahari dengan pawai obor Bapak Ibu keliling kampung. Ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa harus dewa matahari? Siapa yang maksud dengan Tuhan lain selain Allah? Ajazil sendiri. Ajazil bangsa jin kan? Jin Allah ciptakan dari apa? Api. Api adalah unsur terbesar matahari kan? Bapak Ibu, ritual penyembahan dewa matahari Helios di Yunani dengan dilakukan pawai obor keliling negeri. Begitu sampai di pusat di Bukit Olympus, maka sampai di kota Roma, diserahkan pada Kaisar. Serah terima dengan Kaisar. Ketika dipegang sama Kaisar, ternyata obornya mati. Isyarat kalau itu satu periode katanya. Kemarin Asian Games, obornya mati ya. Isyarat satu periode. Diarak itu oleh sang Kaisar ke Bukit Olympus. Di Bukit Olympus ada obor raksasa dinyalakan. Selama obor raksasa itu menyala di Bukit Olympus, maka mereka, rakyat Yunani, melakukan ritual dan atraksi untuk mengagungkan Dewa Matahari. Ritual itu kemudian dinamakan Olimpiade. Sekarang masih ada tidak? Benar apa yang saya berikan Rasulullah SAW. La tatabauna sanana man qablakum sibran bisibrin ziran bizurin. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Man hum ya Rasulullah? Al-Yahuda wa Nasara? Siapa mereka ya Rasulullah? Yahudi dan Nasrani? Faman siwahuma? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ritualnya Bapak Ibu saksikan. Ada simbolnya, ada arsitekturnya, ada. Bapak Ibu yang di mata Allah, sayang sekali waktu kita tidak banyak Bapak Ibu ya. Saya biasa membahas dari mata Allah menciptakan alam semesta sampai hari kiamat, sampai kita bertemu dengan Allah. Apa saja yang akan terjadi Bapak Ibu? Itulah fitnah demi fitnah, dan fitnah yang terburuk adalah fitnah Dajjal. Dan nampaknya tidak lama lagi Dajjal akan muncul. Kapan Dajjal akan muncul? Hanya Allah yang tahu. Baik. Kita Bapak baca hadisnya ya. Tadi 2024 apa Dajjal akan muncul? Kita baca hadisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ikutin saya. Ya, biar jelas Bapak Ibu ya. Baik. Ini hadisnya Bapak Ibu. Baik, kita baca sama-sama. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus, min hadihil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dauda, oleh Abu Daud. Dasarkan hadis ini, setiap 100 tahun setelah Rasulullah wafat akan muncul mujaddid, bukan nabi, bukan rasul, tapi pembaharu mujaddid, yang Allah beri gelar Al-Mahdi. Khulafa'u Rashidin Al-Mahdiyin. Abad kejayaan Islam akan selalu terjadi setiap kali 100 tahun itu datang. Dunia akan ada dipimpin oleh kaum muslimin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mati Allah, belum dipotong Bu, mangga silakan Bu. Silakan yang mau dijepret. Bapak Ibu yang mati Allah, ini terakhir ya, ini penjelasan yang terakhir. Kita bahas nanti satu-satu kalau kita bertemu lagi Bapak Ibu. Mohon maaf saya kesana Ustaz, ini terakhir insya Allah Ustaz. Bapak sekalian, ini adalah hadis dari Huzaifah Ibnul Yaman yang saya coba gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Hadisnya panjang dari Huzaifah. Rasulullah menjelaskan bahwa antara beliau sampai kejadian hari kiamat, umat Islam akan mengalami 5 periode. Mulai dari periode nubuah, kenabian, sampai khilafah alamin haji nubuah yang kelima. Terus itu Rasulullah summa sakat, Rasulullah diam, artinya kiamat. Namun saya tambah dengan 6 periode yang ke-6. Di periode ini umat Islam, orang beriman sudah tidak ada. Kenapa? Karena nyawanya akan dicabut di sini. Bapak Ibu, kenabian berlangsung 23 tahun. Rasulullah memimpin dunia dari 610 sampai 632 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin, menandakan fase yang kedua terjadi. Khilafah ala minhaji nubuwah. Summa yarfa wa idza syaa yarfa. Kemudian khilafah pun ini hanya berlangsung 30 tahun kata Rasulullah. Al khilafatu fi ummati salasuna sana. Summa mulkun ba'da dzalik. Khilafah pada masa umatku hanya 30 tahun, setelah itu kerajaan. Ya. Mulkan adzan. Ya, betulkah khilafah 30 tahun dia? Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, berapa? 12. Utsman 12 tahun, berapa? 24. Ali 6 tahun, berapa? 30. Safinah mengatakan, sahabat Rasulullah, aku mendapati mereka 30 tahun. Kemudian mulkan, adhan. Mulkan artinya kerajaan, adhan menggigit. Artinya kekuasaan itu turun-temurun. Dari ayah kepada anak, dari anak kepada cucu, dari cucu kepada cicit, dari cicit kepada buyut, dari buyut kepada apa enggak Bapak Ibu? Dari buyut kepada bau, dari bau kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg kepada janggawareng, dari janggawareng kepada kait siwur, dari kait siwur kepada pancakaki, pancakaki kepada Pancasila. Terakhir itu ya. Nah, walaupun mulkan azam, tapi mereka masih berpegang teguh pada Quran dan hadis, maka Allah berkahi mereka. Maka kekuasaannya berlanjut 1262 tahun kemudian. Maka fakta sejarah mencatat umat Islam menguasai dunia 3 periode, masa nubuah, khilafah dan mulkan adon. Berakhir di Turki Utsmani 1924. Hari ini kita berada fase yang keempat, mulkan Jabariyah. Dan kita berada di ujung, akan segera masuk ke yang kelima. Kenapa? Karena ini Rasulullah batasi hanya 100 tahun. Betul? Amerika memimpin dan Yahudi memimpin sekarang. Ini hanya berlangsung 100 tahun. Tadi hadisnya kita baca kan? Nah, andaikan 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita. Ke angka kejayaan Islam berikutnya di sini berapa? 2024. Sekarang tahun berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Apakah 5 tahun lagi Dajjal akan mati? Karena Dajjal di sini sudah mati. Di sini Dajjal tidak ada. Di sini Nabi Isa turun, Bapak Ibu. Karena di sini umat Islam akan hidup damai sejahtera. Iblis dan setan tidak bisa menggoda manusia. Yamlau ardo adlan wa qistan kama muliat zulman wa joran. Al-Mahdi akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, ketidakadilan, kezoliman, penistaan dan dimana. Artinya apa berarti Bapak Ibu? Tinggal tersisa 5 tahun dari 8.000 peradaban manusia ada di muka bumi sejak Nabi Adam sampai hari ini. Tinggal 5 tahun lagi tersisa bagi iblis dan dajjal untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Maka iblis dan dajjal all out hari ini, habis-habisan. Maka jangan heran kalau 5 tahun ini banyak kecebong bermunculan. Kenapa? Karena sebentar lagi master mereka akan datang. The God who waited, Messiah. Betulkah Dajjal akan datang? Nantikan episode yang akan datang bersama saya, Bapak Ibu. Di kajian yang sama, di jam yang sama bersama saya. Saya butuh waktu 2 jam lagi untuk membahas ini, melanjutkan, nanti nyambung dengan Suriah. Lalu bagaimana posisi Indonesia? Ada satu hadis, ternyata Rasulullah pernah menyebutkan merah putih. Kah ini pertanda Indonesia? Nantikan kajiannya pada episode yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, mohon maaf. Saya terus pamit ini, mohon maaf Bapak Ibu. Ini harusnya tadi jam 6 ya dalam jadwal. Saya tambah, ini korupsi saya. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bertemu kembali. Kita bahas kembali tanda-tanda akhir zaman ini. Yang sekarang Bapak Ibu, kita memasuki tanda yang paling dahsyat. Dajjal sebentar lagi akan keluar. Saya memprediksi antara 2019 sampai 2022 Dajjal akan datang. Kok bisa? Ada hadis-hadisnya. Betulkah demikian? Nantikan saya akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.